Baik. Kita tengok pertanyaannya. Karena banyak anak khawatir tidak enggak ada waktu. Nah, terkait dengan bab tema, insyaallah cukup. Semoga difahami dengan baik, dan yang terpenting adalah praktek dan pengamalannya. Jadilah hamba Allah yang muhsin, barakallahu fikum, fil ibadah dan juga fil muamalah. Apabila kita berteman dengan orang sesat, apa pengaruhnya? Masya Allah. Ini delok moco pertanyaan ini kayak nantang titik ini. Ya, insya Allah. Pengaruhnya apa? Saya berteman dengan orang sesat. Masya Allah. Pengaruhnya adalah Anda sesat kayak dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, ar-rajulu atau al-maru fi khalilihi falyanzur ahadukum man yuhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Baik, kalau dia sahabat karib orang-orang yang sesat, kamu jangan sesat. Jangan merasa aman, tenang, ustaz. Anak itu paham sunnah. Itu paham sunnah. Saya berteman dengan dia supaya saya rubah dia. Wah, gitu. Rubah dia. Tangannya kayak gini. Masya Allah. Al-Imam Ibn Battal Uqbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah pernah menyampaikan apa yang beliau lihat, saksikan di zamannya. Barakallahu fikum. Terkait dengan mensikapi orang sesat ini. Beliau mengatakan ra'aitu jama'atan. Saya pernah melihat, menyaksikan sendiri sejumlah orang jama'ah. Kanu yasubunahum wa yal'anunahum. Dahulu jama'ah ini wah mencela ahlul bid'ah, bahkan dikatakan melaknat mereka, dikatakan laknat kepada mereka. Allahu musta'an. Fajalasuhum ala sabilil ingkari waraddi alaihim. Tapi kemudian jamaah tadi majlis dengan ahlul bid'ah tadi, katanya untuk mengingkari mereka atau membantah mereka. Dari itu akan saya ingkari, saya bantah mereka. Famazalat fihimul mubasatah. Akhirnya terus saling mabsut di antara mereka, saling khair-khair di antara mereka, saya lembut di antara mereka terus. Kepala bikhair ya apa ya Allah. Wa khafiyal makr. Tersamarkan makarnya ahlul bid'ah tadi. Hatta safu ilaihim. Akhirnya mereka yang masuk ke dalam lingkarannya ahlul bid'ah. Diuntal miring. Sama sahabat ahlul bid'ah. Awalnya dia mau mengatakan rubah mereka. Diuntal miring sama sahabat ahlul bid'ah. Terbalik. Barakallahu. Kenapa demikian? Dikarenakan dia melanggar riwayat tadi dan melanggar prinsip salaf. Semua sepakat kita harus meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya orang yang sesat. Jangan bicara sama dia, jangan majlis sama dia, jangan berteman sama dia, jangan mengambil ilmunya dan segala macamnya. Dan melanggar sabda Rasul, Rasul mengatakan la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang yang beriman kepada Allah azza wajalla. Barakallahu'alaikum. Perumpamaan teman yang jelek disebutkan dalam hadis seperti pandai besi meniup-niup api. Kalau kamu dekat dengan dia akan terbakar bajunya kamu. Minimalnya engkau akan mendapati padanya aroma yang busuk. Besar pengaruhnya ikhwan. Katanya mereka para hukama as-sahib sahib. Tamannya sahib itu sahabat. Sahib menyeret. Ayo. Manjalas janas kata mereka. Yang biasa majlis akan sejenis. Ini dikatakan oleh para syuara at-tuyur ala asykaliha taqa. Yang namanya buruk hingga dengan sejenis. Hati-hati. Kamu yang tadinya di atas sunnah akan menjadi di atas penyimpangan bid'ah. Pertemanan, pengaruh pertemanan sangat cepat. Sangat cepat sekali pada waktu itu. Orang bisa berubah dalam sekejap dengan pertemanan. Dia belajar ilmunya, belajar sunnahnya bertahun-tahun dari kecil sampai gede. Susah jaga istiqomahan di atas sunnahnya. Diuntal miring dalam sekejap. Na'udzubillah. Hati-hati. Bersahabat dengan orang yang baik secara akidahnya, secara tauhidnya, secara manhajnya, secara ibadahnya, secara akhlaknya. Apakah menikah lagi termasuk ihsan? larinya kemana? Masya Allah ya. Oh no ayat. Nah iya, apakah menikah lagi termasuk ihsan walaupun belum sepenuhnya mampu? Bukan namanya isaah, menyakiti orang lain, membolimi orang lain gitu ya. Ngerti belum mampu, belum mustati, belum istita'ah, nikah lagi. Ini bisa membolimi yang ula, yang pertama. Enggak boleh membolimi orang lain. Tapi kalau sudah mampu, siap, hadza minal ihsan. Termasuk ihsan dikarenakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Saya harap yang punya semangat besar dalam bab ini tolong bantu yang lain lah. Bantu kita-kita ini berikan citra yang baik untuk menikah lagi. Jangan dibikin kita semakin susah maju gara-gara oknum-oknum yang gak bertanggung jawab ini. Iya. Allahumma musta'an. Ojo jodik. Tidak boleh isyarat. Ini secara umum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, kalau yang ini menikah lagi, masya Allah indah. Yang pertama sakinah mawaddah warahmah. Nikah yang kedua sakinah mawaddah warahmah. Ni'mah. Yang ketiga sakinah mawaddah warahmah. Ni'mah azimah. Keempat sakinah mawaddah warahmah. Hadza ma kunna nabghi. Kan gitu ya. Ini yang kita cari. Nah kalau seperti ini semuanya, insya Allah caranya lempeng. Barakallahu fikum. Bagi yang lain dimudahkan. Gitu loh. Ini mau maju, aduh oknum yang ini lagi bikin rusuh. Waduh, gagal maju aja akhirnya ini. Janyo de grale. Hayar insyaallah. Nah. Apakah orang yang bermuka dua dan dia selalu kesana kemari dari kelompok lain, kelompok yang ini termasuk yang munafik? Iya. Dzul wajhain termasuk munafik. Munafik itu kalau datang ke sini ya inna ma'akum. Saya sama antum. Kita hanya istihza' dengan mereka saja. Kalau sama yang lainnya, kita mukmin. Ada munafik. Dzul wajhain ada benar munafik. Dan dia dikatakan sebagai orang yang paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Dzul wajhain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaukan adalah dia sedang mencari kebenaran. Lain ya, kawan. Dia lagi mencari-cari ini, ke sini. Ada yang enggak beres. Ke sini, ada yang enggak beres. Ke sini, ada yang enggak beres. Ini lain yang saya cari. Itu namanya talabul hidayah. Dianjurkan ya. Dalam insyaallah ya. Dan harus seperti itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala musta'an. Bagaimana kiatnya agar semangat belajar talabul ilmi belajar agama ini? Yang pertama, bersahabatlah dengan orang-orang yang semangat belajar. Ini pengaruh pertemanan sangat luar biasa. Yang kedua, yang mendekat ke halaqatul ilmi. Mendekat ke halaqah-halaqah ilmu. Kita mendekat dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kepingin belajar agama. Dan belajar pada orang yang dikenal bagus akidahnya segala macamnya, atau akan merasakan sakinah ketenteraman di tempat tersebut, di halaqah ilmu merasakan ketenteraman, ketenangan jiwa. Barakallahu. Yang berikutnya, atau harus tahu fadilah-fadilah ilmu supaya tahu supaya semangatnya terlecut dengan fadilah tadi. Oh, keutamanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baca sejarahnya para salaf. Bagaimana mereka turun talabul ilmi, mereka harus menempuh jalan sebulan penuh untuk sebuah hadis. Kita satu majlis sekian ayat, sekian hadis. Dahulu satu hadis harus safar satu bulan. Ini semuanya dibaca, dipelajari, ditelaah sehingga terlecut untuk talabul ilmi. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang malas dalam talabul ilmi. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang banyak kemukaran-kemukarannya. Nanti akan terbawa oleh mereka menjadi malas untuk belajar barakallahu fikum. Nah, dan jangan ada rasa malu. Jangan ada merasa sombong dan angkuh. Tidak akan pernah mencari ilmu orang yang malu atau orang yang sombong. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa hukum orang yang tidak pernah ikhlas dalam beribadah? Masya Allah. Yang pertama, bab keikhlasan itu di hati. Kita gak tahu bagaimana niatnya orang. Ini semuanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, kemudian kamu sendiri. Artinya gak bisa kita mengklaim orang lain, ini gak ikhlas, ini gak ikhlas, ini gak ikhlas. Gak bisa. Itu masalah hatinya dia. Walaupun ada indikasi dia gak ikhlas, ucapan dia keluar, sikapnya keluar, itu mungkin. Tapi secara umum gak mungkin kita tahu. Itu di hati. Ada awalnya. Anggaplah ada demikian, tidak pernah ikhlas dalam perkara ibadah kepada Allah. Masya Allah ikhlas. Ini dirinci. Yang pertama, kalau semua amalnya dia semasa hidupnya semuanya riya, ya, tidak ikhlas, riya atau ala ghairillah, ini membatalkan semua amalnya dia. Ini bukan seorang muslim. Ini bukan seorang muslim. Dalam semua amalnya dia, dalam semua yang dia kerjakan, dalam semua sepanjang hidupnya dia, tidak pernah ikhlas, ada ghairi muslim. Batal semua amalnya dia, dia bukan muslim. Baru, tidak terbayang ada muslim seperti itu. Ini yang paling parah. Yang kedua adalah peramal. Ada sebuah amal, dia tidak ikhlas di situ. Difaham ya? Bukan semua amal. Dalam sebuah amal, dia tidak ikhlas di situ. Yang ini dibagi dua lagi oleh para ulama terkait dengan amalannya. Yang pertama, kalau amalannya itu satu kesatuan yang gak mungkin dipisah. Dari awal sampai akhir itu sebuah amal, satu paket. Ketika dia gak ikhlas, maka batal amal tersebut. Batal amal tersebut. Barakallahu fiik. Indah. Ada lagi yang kedua, amalnya mungkin terpisah. Ini sebuah amal. Ada lagi amal yang lain lagi yang terpisah. Yang ini ikhlas, yang ini tidak. Maka yang ini majur dikasih pahala, yang ini ma'zur dikasih dosa, tidak sah. Ada lagi memperinci lagi terkait dengan yang satu kesatuan tadi, terkait dengan masalah kapan muncul keikhlasnya itu. Kalau dari mulai awal dia beribadah enggak ikhlas, min awalihi ila akhirihi, batal amal tadi. Kalau dia awalnya ikhlas, terus di tengah-tengahnya muncul enggak ikhlas, riya dan segala macam. Kalau dia tepis, dia hilangkan, dia berjuang menghilangkannya, tidak ada masalah. Tapi ketika dia biarkan, firsal, dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, maka batal. Baik. Atau dia muncul riaknya setelah selesai dalam beramal. Ada labas. Selesai dalam beramal, ikhlas, tapi selesai. Lalu antum merasakan bahagia, atau orang yang memuji antum, antum senang begitu. Ada labas. Kecuali ada unsur al-man wal-ada. Dipaham ya? Al-man wal-ada. Ungkit-ungkit kebaikan antum atau kamu menyakiti orang lain dengan kebaikan tadi, maka batal. Tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ini bukan panjang lebar Syekhul Muslimin dalam kitab Al-Qaul Mufid syarah kitab tauhid terkait dengan bab ini. Bab seseorang yang meniatkan dengan amalnya urusan dunia. Dan membahas ini dipanjang, dibahas panjang lebar dengan detail yang dibawakan di atas. Barakallahu. Intinya tidak ikhlas merusak amal. Barakallahu. Masya Allah, masya Allah. Di bulan-bulan ini banyak acara-acara yang gak beres, Ustaz. Saya jadi benci kepada mereka, Ustaz. Kalau ini penyakit, obatnya apa, Ustaz? Masya Allah. Tidak, kalau terkait dengan perkara-perkara yang menyimpang atau tidak suka, itu bagus. Bukan penyakit, itu namanya keimanan. Nah, antum benci orangnya karena perbuatannya jelek. Nah, karena penyimpangannya, karena kemungkarannya, atau yang lain-lainnya, bagus. Tapi jangan melampaui batas, jangan sampai engkau kafir. Oh, jangan, itu malah kamu yang jadi nggak beres. Semata-mata atau nggak suka dengan tindakan yang mungkar, kamu nggak suka dengan orang yang melakukan tindakan yang mungkar, itu bagus. Itu namanya al-mu'adatu lillah, memusuhi karena Allah azza wajalla. Ketika dia berbuat baik, kamu cintai dia karena Allah azza wajalla. Itu amal yang mulia, bukan penyakit. Barakallahu. Apakah boleh kita menaruh Al-Quran di bawah kitab yang lain atau buku yang lain? Ini termasuk ihana. Kalau dengan sengaja ini ihana. Kalau dengan sengaja itu nggak tahu, nggak merasa gitu lah bas, dijahli. Dia tahu langsung diambil pada yang paling atas. Dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Azza Wajalla harus dimuliakan dan dihormati barakallahu fikum. Nah, sehingga ditaruh tempat yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling mulia. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Apakah mengingatkan suami atas pemberian orang tua istri diperbolehkan? Tergantung tujuannya apa ini. Kalau sang istri melihat dari suaminya itu kok tidak ada respon baik, kok tidak ada ucapan terima kasih, dan semisal itu ya, kalaupun demikian ya, diingatkan supaya dia terima kasih, supaya dia terima kasih kepada yang berbuat baik kepada dia, syukur nikmat, hadza yajuz. Bas, itu untuk kebaikan masa bagi sang suami. Tapi kalau niatnya itu untuk membanggakan orang tuanya, ini bisa membuat suami kamu kecewa. Mas, kemarin dikasih sama bapakku kan, no, tuh, ibuku yang ngasih, tuh. Tujuannya apa kalau ngomong kayak gitu itu? Ini membuat dia emosi, dia tersinggung, dia kecewa, dia marah. Ada banyak lagi. Jika ketika ada sebuah masalah besar di situ, lepas. Kumasan, sembunyi. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Masyaallah. Kata yang pertanyaannya agak sedikit geli-geli deh. Jadi mungkin enggak disampaikan ya. Masyaallah. Apakah danau apa ini tiberlas apa ini sudah mengering, apakah dajjal sudah memuncul? Masya Allah. Nah, yuk, danau apa ini, danau ini tiberias. Masya Allah, apakah mengering? Ya Allah alam, antum cari informasi di sana. Apakah dajjal mau muncul? Insya Allah mau muncul, tapi itu di akhir zaman. Yang antum tanyakan ini adalah terkait dengan tanda-tanda kiamat besar di akhir zaman nanti. Ketika muncul satu, akan bermunculan tanda-tanda yang lain, ujungnya adalah kiamat. Dipahami insya Allah ya. Yang terpenting untuk diberikan tanbih di sini adalah tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dan tahu kapan kejadiannya. Tayyib Al-Qurtubi rahimahullah dalam bukunya Tadzkirah, tebal bukunya Ifan dengan perkara-perkara akhirat, dengan tanbih tentang masalah ini. Riwayat yang menyebutkan bab ini semuanya dhaif, enggak ada yang sahih. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan itu, terkait dengan kiamatnya dan yang lain-lainnya. Karena kau ibyaki, tunggu saja ketika ada sebuah tanda muncul, akan bermunculan tanda-tanda yang lain terus sampai ujungnya adalah kiamat. Ada yang mengatakan Dajjal akan muncul tahun 2020. Atau siap-siap ya. Dajjal akan muncul tahun 2022. Siap-siap ya. Dari mana itu dukun? Naudzubillah. Tidak ada ya. Antum imani Dajjal akan keluar. Itu mutawatir riwayatnya. Dari sebuah tempat jazirah Allah sembunyikan, enggak ada yang tahu. Imani itu. Panjang umurnya dia sampai sekarang enggak mati-mati. Itu namanya istitsna minallah, pengecualian, dan itu merupakan kudratnya Allah para seorang hambanya. Yakini itu. Itu semua dari riwayatnya, tapi jangan memastikan di sini sekian, kapan, bulan sekian. Enggak ada itu. Allahul musta'an. Jangan bikin heboh gara-gara ini. Yang kedua, mohon jangan cari sensasi dengan cara seperti ini. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Bagaimana penghasilan yang diperoleh dari orang yang kerja di bank-bank? Masya Allah. Di bank-bank sekarang ini, yang konvensional atau yang bank-bank syariah, dari keterangannya para ulama kita, sampai sekarang belum ada yang syari. Masih lekat gelar pada mereka adalah wadah-wadah ribawi. Sehingga pekerja di sana, termasuk pekerja di bank-bank ribawi, di tempat-tempat yang dilarang dalam Islam. Barakallahu. Sehingga dia menghasilkan perkara yang tidak diizinkan dalam Islam. Baik, yang kerja di sana segera urus untuk resign. InsyaAllah dikasih yang lebih baik bagi dia. Ketika dia tinggalkan di lahir Tabaraka wa ta'ala, akan dikasih lebih baik keberkahan rezeki insyaAllah. Tabaraka wa ta'ala. Apakah boleh kita berbuat ihsan baik kepada tetangga kita yang non muslim, seperti kita mengirimi masakan dan yang boleh? Itu hak jiran, selama dalam perkara duniawi, bukan terkait dengan din. Dan yang berikutnya dalam rangka untuk mendakwai dia atau ta'liful qulub, merobohkan hati dia supaya dia apa namanya bisa diajak masuk Islam. Bagus. Jadi bukan kemudian bersahabat karib, khair-khairan. Ini namanya intoleransi dalam Islam. Loh, kok kebalik Ustaz? Iya, dikarenakan melanggar syariat. Semua yang melanggar syarat namanya intoleransi. Jangan salah paham ya. Nah, ketika terkait dengan perkara-perkara yang semata-mata duniawi saja, bagus. Dan itu termasuk toleransi Islam. Ya, duniawi bukan perkara din. Nah, dengan tujuan supaya ditampilkan kepada dia keindahan Islam, supaya dia tahu langsung Islam itu indah dan diharapkan dia dimasukkan dalam Islam. Barakallahu fiikum. Wah, berarti itu misionaris. Ya memang masing-masing muslim itu harus jadi misionaris agamanya masing-masing. Dakwah ya, akhi. Barakallahu fiikum. Tapi dengan nama paksaan, kasih aja masuk Islam, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Hidayah minallah, kita yang berusaha. Barakallahu fiikum. Tapi ini bagus. Paham ya, terkait dengan urusan din tidak, dunia iya. Masya Allah. Bagaimana bila seseorang diberi kebaikan berupa harta, tapi dikembalikan lagi kepada orang yang memberi melalui familinya misalkan, dengan alasan karena si pemberi telah menyakiti hatinya, dan supaya jangan merasa balas budi, apakah diperbolehkan? Mungkin begitu ya mereka banyak kali. Dia awalnya ngasih, di depan dia masya Allah senyum, di belakang menikam. Dengar kamu, ya Allah. Ya sudah, supaya enggak merasa balas budi, balik aja. Tidak boleh, tidak butuh dengan duitnya kamu ini. Kayak gitu ya. Nah terus dia, Ente Allah yahdi. Di depan senyum-senyum, di belakang itu menikam saya. Tapi tidak kalau akhir ya. Ada buruhnya atau akan jatuh. Barakallahu fikum. Nek iki gelem jazakallahu khair ya akhi. Tapi takilah ente. Di belakang itu menikam saya. Di depan saya atau senyum-senyum. Jazakallahu khair. Ada menyalahi buruh ya akhi. Itu namanya harga diri. Mohon maaf. Fadal antum ambil. Kalau antum ngasih ikhlas, saya ambil. Kalau antum menyakiti saya, terima kasih banyak. Harga diri saya lebih mahal daripada uang-uang. Harap pakai. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jika kita berniat membantu orang lain, namun kita juga menarik bayaran atas apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita membuka jasa konsultan dengan niat membantu orang lain dan kita menarik bayaran atas jasa tersebut. Apakah itu tidak ikhlas? Ya beda ya, akhi. Ini babnya profesi. Ini babnya profesi. Antum sedang syul, mencari usaha, mencari maisha dengan skill yang antum mampu, buka jasa konsultan. Itu harganya mahal. Paham ya? Yang penting konsultan duniawi. Kalau konsultan agama enggak boleh, harus ikhlasillahi tabaraka taala ya akhi. Saya nih sebagai ustaz buka jasa konsultan jam 7 sampai jam 11 pagi saja tiap hari. Setiap yang mau konsultasi daftar di depan. Sekali masuk met alert. Nanti ada mahar yang lain-lainnya gitu. Hadalah ya jus. Kenapa? Din urusannya. Enggak boleh. Kalau terkait dengan dunia, lablas, enggak ada masalah ya, akhi. Justru kalau dia niatkan bukan semata-mata komersil, ada nilai apa namanya ihsan kepada orang lain, bagus. Barokah ya, akhi, insyaallah. Paham ya, selama bukan tempatnya yang haram. Di antara dia enggak komersil, ketika ada orang yang butuh jasa konsultan dia, ini orang sangat perlu bantuan dia, enggak punya bayaran, sudah sekali-kali ikhlas. Jangan dibayar. Saya bantu. Aywa. Kasih, selesai. Sebenarnya normal. Jasa sekian-sekian gitu. Ada yang sekian, waduh Pak, kurang Pak fulusnya Pak. Tak apa-apa, ya Allah saya bantu. Syughul dapat, maisha dapat, dan ada nilai ihsan di situ. Ada apa? Kita misal ya, duniawi ya. Iki sudah mengatakan, iki wong gak ikhlas. Katanya bantu orang lain, kau minta bayaran. Memang profesinya dia seperti itu kok. Dia jasa konsultan itu profesi ya, akhi. Dalam kartu duniawi gak ada masalah. Misalkan dia ekonom, masya Allah ya, dia pakar ekonomi. Mungkin sebelumnya mungkin dosen, dosen ekonomi di apa begitu, resen dia keluar dia, karena mungkin banyak ininya, banyak itunya, tiap hari ngeliatin apa namanya itu terus kayak gitu ya, tenang keadaannya sudah, resen buka jasa konsultasi ekonomi, mahal itu harganya, mahal itu, dan boleh itu haknya dia, perkara duniawi ya, cuman jangan murni komersil. Dengan ada unsur esa gitu loh. Ngoten nggih. Kalau terkait dengan soal yang membutuhkan misalkan mahat, kita punya pesantren, ya, ini mau diatur semua manajemen perekonomiannya gitu. Diaturkan semuanya nih, tak buatkan gini. Ini caranya gini. Ya Allah, balas. Hadza huwa ihsan ya akhi. Ada kalanya harus dengan bayaran. Ada ya Yesus. Jam 7:30 persis, lebih sedikit malah ya. Tadi saya katakan sampai jam 7:30 tadi ya. Yakin. Semoga bermanfaat dan yang terpenting adalah pengamalannya. Kita memohon kepada Allah taufik hidayah, pemaunah dikasih kemudahan untuk berbuat ihsan, jasanya muhsin dan support kepada siapa saja yang berbuat baik kepada kita atau kepada orang lain, sehingga ada musabaqah fil khairat fil ihsan, dan ada muamalah baik di antara kita dengan ihsan ini. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakum Allah. Tabaraka wa ta'ala.